Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din azan wa jazakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita terkait dengan hal-hal yang butuh untuk diketahui dalam permasalahan al-buyu. Di pagi hari ini insyaallah kita sebutkan tentang permasalahan al-khiyar. Ahkamul khiyar fil bay'. Hukum-hukum al-khiyar. Dalam jual beli. Ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu tentang bahwa asal hukumnya tidak dihalalkan seseorang memiliki, mengambil, menggunakan barang orang lain kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Nabi SAW beliau menyatakan, la yahillu mali imrin muslimin illa bi thibatin min nafsi. Tidak halal, atau kama qala SAW, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tijarah illan takuna tijaratan antaradin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illan takuna tijaratan antaradin minkum. Nah, kecuali dengan bentuk perdagangan yang dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Nabi SAW juga menyatakan, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridha. Saling ridha di antara penjual, demikian pula pembeli. Sehingga untuk menyempurnakan syarat tersebut, yang mana terkadang dalam akad jual beli, masing-masing baik penjual ataukah pembeli terkadang mendapati sesuatu yang mengganggu keridhaan dari jual beli yang dilakukan. Mungkin karena dia tertimpa kerugian, mungkin karena dia tertipu, atau yang semisalnya. Sehingga yang awalnya mungkin ridha terhadap akad jual beli tersebut, kemudian terganggu, terkurangi. Nah, dengan kemudaratan yang menimpa kepada salah satu baik pihak penjual, demikian pula pihak pembeli. Sehingga syariat ini menetapkan adanya khiyar. Yang dimaksud dengan khiyar, talabu khairil amrayn minal imdai awil fashi. Yang dimaksud dengan khiyar dalam jual beli adalah tuntutan terhadap salah satu dari dua perkara yang terbaik. Ya. Tuntutan terhadap salah satu dari dua perkara yang paling baik, apakah dia meneruskan akad itu atau membatalkannya. Apakah dia meneruskan akad tersebut ataukah dia batalkan. Nah, itu khiyar. Nah, ya, dan telah pula kita sebutkan bahwa muamalah yang diharamkan itu berputar di atas tiga sebab. Berkisar di atas tiga perkara. Yang pertama riba, yang kedua al-jahalatu wal-gharar, jahalah, dan yang ketiga al-dharar wadh-dhulum, adanya kezaliman, adanya kemudaratan. Nah, sehingga apabila salah satu dari penjual ataukah pembeli tersebut tertimpa padanya al-dharar, nah, kemudaratan ya, yang nanti akan disebutkan insyaallah beberapa jenis diantaranya, maka syariat memberikan jalan keluar untuk keluar dari perkara-perkara tersebut agar kemudian akad yang mereka lakukan itu menjadi akad yang sah dengan adanya khiyar. Saya sebutkan secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah dalam mulakhas ketika beliau menyebutkan tentang hukum-hukum khiyat dalam jual beli. Beliau menyebutkan ada sekitar 8 macam. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyarul majlis. Khiyar majlis. Nah, yang dimaksud dengan khiyar majlis, pilihan tadi yang telah disebutkan dalam definisi khiyar, pada tempat di mana terjadi transaksi jual beli. Ya. Adanya pilihan baik bagi penjual ataukah pembeli selama mereka masih berada di tempat berlangsungnya akad jual beli tersebut. Nah, selama masih berada di tempat tersebut, maka boleh bagi mereka untuk membatalkan akad-akad mereka yang telah mereka perbuat. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan, "Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhumā bil khiyār mā lam yatafarraqa wa kāna jamī'an." Idza tabaya'a ar-rajulan, apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya itu bil khiyār, diberikan khiyār. Yakni maksudnya khiyār majlis. Selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah. Yang dimaksud berpisah di sini berpisah badannya. Nah, wa kana jami'an, keduanya bersama. Nah. Ya. Keduanya sebelumnya bersama. Selama mereka keduanya belum berpisah, yang sebelumnya mereka bersama, maka masih diperbolehkan adanya khiyar. Apakah dia melanjutkan akad tadi atau dia batalkan? Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, jenis khiyar yang pertama. Yang kedua, khiyaru syarat. Khiyar syarat. Ya. Khiyar syarat ini adalah salah satu atau kedua-dua al-muta'aqidan, orang yang melakukan transaksi tersebut, mempersyaratkan adanya khiyar. Mempersyaratkan adanya khiyar, ya. Nah, di tengah akad atau setelah akad, ya, di tengah akad atau setelah akad, di waktu yang disepakati, yang diketahui, pada waktu, ya, ketetapan jangka waktu yang diketahui, yang disepakati. Nah, itu khiyar asyarat. Misalnya ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Lalu salah satu dari keduanya menetapkan syarat. Nah, penjual misalkan. Contoh, penjual. Dia menetapkan syarat. Ya, kita jual beli. Saya jual barang ini kepada Anda. Penjual, pembeli, membeli, saya beli barang itu dari Anda. Lalu kemudian penjual memberikan syarat. Saya persyaratkan. Barang yang sudah dibeli, yang kita sudah lakukan akad ini, itu tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, saya akan jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat, kalau sudah ditulis, artinya kita sudah sepakat untuk jual beli, maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Tanpa aib, tidak dapat dikembalikan. Nah, maka pembeli misalnya mengatakan, ya saya sepakat. Apakah perjanjian itu perjanjian yang secara lisan atau sesuatu yang tertulis di situ? Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, misalkan contoh. Nah, misalkan. Lalu kemudian terjadi transaksi akad selesai, masih berada di majelis. Nah, asal hukumnya ada khiyar majelis. Selama dia belum keluar dari tempat tersebut, selama masih berada di tempat akad, itu masih boleh bagi keduanya untuk batalkan akad tadi. Itu khiyar yang pertama. Boleh penjual mengatakan, oh maaf saya enggak jadi. Setelah saya jual barang ini kepada Anda, saya berubah pikiran. Maka sudahlah, saya batalkan akad saya, ini uang Anda, kembalikan barang saya. Atau sebaliknya, pembeli mengatakan, aduh, sudah beli, tapi habis ini baru saya ingat. Ternyata saya memiliki kebutuhan yang lain. Ini barang Anda, kembalikan uang saya. Selama di majelis, masih ada hak mereka untuk mengembalikan barang yang telah dilakukan akad jual beli padanya. Namun hak ini akan gugur ketika salah satu memberikan persyaratan. Misalnya penjual tadi memberikan persyaratan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Ketika si pembeli ini menyetujui syarat tersebut, lalu kemudian dia melakukan akad, maka sudah selesai akad itu, tidak dapat lagi barang itu untuk dikembalikan. Nabi SAW boleh menyatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan syarat-syarat mereka. Ketika syarat itu sah, tidak bertentangan dengan syar'i, tidak bertentangan dengan akad, dengan inti ataukah maksud dari akad, maka syarat itu sah dan teranggap. Syarat itu sah dan teranggap. Naam, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Para ulama mereka menyebutkan terkait dengan syarat ini, terkait dengan tajib. Kita sebutkan tadi contoh yang pertama dari pihak penjual. Contoh yang kedua dari pihak pembeli. Misalnya pembeli ingin memberikan persyaratan. Dia mengatakan, saya beli barang ini dari Anda, tapi saya minta tempo 3 hari untuk saya pertimbangkan. Saya akan bawa pulang, ini uang saya serahkan kepada Anda, barang ini saya bawa. Saya harap diberikan khiyar, pilihan selama 3 hari. Di 3 hari ini saya akan melihat barang tersebut. Kalau memang barang ini cocok bagi saya, akan saya teruskan, kalau tidak saya akan kembalikan kepada Anda. Nah, kepada Anda. Kalau mereka sepakat, mereka menyetujui, maka mereka berjalan di atas syarat ini. Nah, di atas syarat. Berarti asal hukumnya ketika mereka telah berpisah dari majelis akad, tidak lagi ada khiyar, tidak bisa lagi untuk dikembalikan barangnya. Tetapi ketika telah dipersyaratkan di akad tersebut bahwa ada tempo, ada hari di mana mereka akan diberikan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian akad tersebut, maka mereka berjalan di atas syarat tersebut. Al-muslimuna ala syurutihim. Para ulama mereka menyebutkan bahwa syarat tersebut itu akan teranggap, akan sahih jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan maksud dari akad. Tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan maksud dari akad. Artinya kalau ada persyaratan yang persyaratan itu bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan maksud dari akad, maka syarat itu tidak teranggap. Syarat itu tidak teranggap. Misalnya contoh, seseorang menjualkan satu barang kepada orang lain, lalu dia memberikan persyaratan. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda enggak boleh menggunakannya. Ini bertentangan dengan akad. Nah, seorang dia membeli suatu barang untuk dia miliki, untuk dia kuasai secara sempurna. Nah, atau dia persyaratkan, saya jual barang ini kepada Anda, tapi syaratnya jangan lagi ya Anda jual kepada yang lain ya. Nah, Anda enggak boleh jual kepada orang lain, misalkan. Contoh. Nah, ini bertentangan dengan akad. Seorang ketika dia membeli sesuatu, itu menjadi haknya secara utuh. Dia mau berikan, dia mau jual, dia mau sedekahkan, dia mau gunakan, terserah itu ya haknya dia. Nah, ketika ada persyaratan bertentangan dengan maksud dari akad, syarat itu tidak teranggap. Nah, syaratnya tidak teranggap. Atau misalkan persyaratan kembali kepada bertentangan dengan syariat. Ada seorang misalnya membeli sesuatu tapi memberikan persyaratan bertentangan dengan syariat. Seperti contoh hadis Barirah, ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin membelinya dan memerdekakannya, maka pemilik Barirah, ya, budak, memberikan persyaratan, boleh Anda membelinya, tetapi walanya itu untuk kami. Nah, Nabi SAW berkhutbah dan beliau marah. Beliau mengatakan, al-wala'u liman a'taq, wala itu telah menjadi ketetapan, ya, dari syariat, itu milik orang yang memerdekakan si budak tadi. Siapa yang memerdekakan budak, maka dia yang mendapatkan walanya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Sehingga ketika syarat tersebut bertentangan dengan syariat, maka syarat itu tidak teranggap. Baik, kita kembali. Apabila ada akad jual beli yang telah dipersyaratkan dengan syarat yang sahih, maka mereka berjalan di atas akad tersebut, ya. Mereka berjalan di atas akad tersebut. Ini namanya khiyar asyarat. Khiyaru syarat. Nah. Kemudian jenis yang ketiga, khiyarul gubun. Khiyar al-gubun. Al-gubun itu kerugian. Khiyar disebabkan tertimpa kerugian. Khiyar disebabkan tertimpa kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian di sini adalah jika seseorang yang melakukan akad jual beli tersebut mengalami kerugian yang di luar batas wajar. Mengalami kerugian di luar batas wajar. Qanifitin azani wa azakumullah, tentunya dalam perdagangan jual beli itu mesti akan seseorang mengalami salah satu dari dua perkara. Bisa dia mendapatkan keuntungan atau kerugian. Itu biasa yang itu perkara yang wajar. Nah, itu biasa, itu perkara yang lumrah terjadi dalam jual beli. Kadang seorang mendapatkan keuntungan, kadang seorang tertimpa kerugian. Nah, namun ketika kerugian tersebut, kerugian yang fahish, kerugian yang berlebihan, yang keluar dari batas wajar, maka syariat memberikan adanya khiyar. Khiyar al-gubun. Ya, khiyar gubun. Telah kita sebutkan ini kembali kepada salah satu sebab yang menyebabkan muamalah itu terlarang, diharamkan, ketika ada padanya darar wa zulm, ada kezaliman padanya. Nah, maka seorang yang tertimpa kerugian dengan kerugian yang di luar batas wajar, dia diberikan adanya khiyar padanya. Nabi SAW beliau menyatakan, la darar wa la dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Tidak ada hal yang tidak diperbolehkan seseorang memudaratkan diri sendiri, dan tidak pula boleh seseorang memudaratkan orang lain. Kata beliau di sini, hafizahullah, khiyar al-gubun ini itu ditetapkan pada tiga bentuk. Ada pada tiga bentuk. Perhatikan tiga bentuk ini. Itu padanya ada khiyar, khiyar al-gubun. Yang pertama adalah talaqqi ar-ruqban. Talaqqi ar-ruqban. Naam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqqi ruqban itu seseorang menjemput ar-ruqban, orang pedalaman yang datang membawa barang dagangan. Sebelum tiba di pasarnya, sebelum tiba di tempat yang diinginkannya di kota tersebut pasarnya, lalu di tengah jalan dihadang. Dihadang oleh orang-orang yang ingin membeli darinya. Nah, orang-orang yang dari pedalaman ini tentunya dia tidak memahami harga pasaran. Nah, sehingga boleh jadi ketika dia dihadang di tengah perjalanannya untuk dibeli barang-barang yang dia bawa, ini dia bisa atau memungkinkan untuk tertimpa kerugian. Kerugian yang besar, karena dia tidak tahu harga barang. Mungkin dia akan menjualnya dengan harga yang murah, sementara di pasar, ya, itu harganya tidak seperti itu. Sehingga dia mengalami kerugian yang besar. Nah, maka diberikan adanya khiyar padanya. Nabi SAW beliau menyatakan dalam riwayat Muslim, juga semana dalam riwayat Bukhari, la talaqaul jawlab, faman talaqahu fastara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar. Rawahu Muslim. La talaqul jalab, jangan kalian menjemput al jalab, orang pedalaman yang membawa barang dagangan untuk dia kemudian jual di suatu tempat tersebut, di kota tersebut. Jangan dijemput, jangan dihadang di jalan untuk dibeli. Faman talaqahu, siapa yang menjemputnya untuk kemudian dia beli barang dagangan tersebut, fashtara minhu, lalu dia membelinya. Fa idza ata sayyiduhu suq, apabila pemiliknya datang ke pasarnya, pasar kaum muslimin, setelah dia jual ternyata dia melanjutkan perjalanan sampai ke pasar, ternyata dia dapati dia tertimpa kerugian yang besar, harganya terlalu rendah yang diberikan kepadanya, ya. Nah, sehingga dia merasa dia merugi. Kata Nabi sallam, fahuwa bil khiyar, maka dia diberikan khiyar. Dia boleh datang ke pembeli yang membeli barang-barang dagangannya tadi untuk kemudian membatalkan akad. Maaf, saya tertimpa kerugian. Jadi saya kembalikan ini uang Anda, kemarikan barang saya. Nah, ini karena dia dirugikan. Nabi SAW syariat ini mencegah adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, salah satunya mencegah adanya kezaliman yang menimpa kepada salah satu dari keduanya, sehingga menunjukkan bahwa yang seperti ini terlarang menjemput mereka orang-orang yang datang dari pedalaman untuk membawa barang dagangannya, tidak boleh untuk dihadang di tengah jalannya sampai dia kemudian mendatangi pasar dan mengetahui harga yang berlaku di tempat tersebut, lalu kemudian dia menjual apa yang hendak dia jual dari barang tersebut. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, sekali lagi, bahwa khiyar al-gubun ini jika kerugiannya itu keluar dari batas wajar. Nah, apabila kerugiannya itu tidak keluar dari batas wajar, kerugian yang biasa, seorang merugi, masing-masing barang itu berbeda nilainya, tingkat kerugian itu, dan ini kembali kepada ahlul khibrah, kembali kepada uruf setempat. Kalau uruf mereka mengatakan bahwa dia tertimpa kerugian yang berlebihan, maka adanya khiyar padanya. Tapi kalau uruf mengatakan bahwa kerugian itu seperti itu biasa, ya, untuk nilai nominal seperti itu, kerugian sekian itu biasa. Tentunya berbeda barang, berbeda nominal, itu mempengaruhi perbedaan tingkat apakah seseorang itu dikatakan merugi dengan kerugian yang sangat berlebihan ataukah tidak. Nah, kemudian jenis yang kedua. Jenis yang kedua diberikan juga khiyarul ghubn, yakni seseorang yang tertipu disebabkan an-najis. Seseorang yang tertipu disebabkan an-najis. An-najis itu seorang yang meninggikan harga barang namun bukan dengan tujuan ingin membelinya. Ya. Seseorang meninggikan harga barang namun bukan dengan tujuan untuk membelinya, namun dengan tujuan apakah menguntungkan pihak penjual atau hendak merugikan pihak pembeli. Nah, dia tinggikan barangnya. Nah, misalnya contoh, ini an-najis. Nabi SAW beliau melarang, wala tanajashu, jangan kalian melakukan an-najis. Contoh, di sebuah transaksi di pasar misalnya antara penjual dengan pembeli, penjual mengatakan misalnya, saya jual barang ini kepada Anda, barangnya cuma satu misalkan. Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga 50 ribu. Nah, saling tawar menawar, penjual dengan pembeli, 50 ribu. Nah, ya. Lalu kemudian an-najis ini datang mengatakan kepada pihak penjual tadi, sudah, barang ini saya beli dari Anda 70 ribu. Nah, sudah, kasihkan saya 70 ribu. Padahal masih tawar menawar ini dengan pihak penjual pertama, 70 ribu. Nah, ya, dia ingin menaikkan untuk kemudian menipu calon pembeli ini. Harga asalnya, misalkan contoh, harga asalnya barang tersebut misalkan contoh 10 ribu atau 20 ribu. Dinaikkan 50, itu kan sudah sangat besar, terlalu berlipat. Nah, untuk meyakinkan pihak pembeli bahwa nilai 50 itu murah, maka pihak penjual bekerja sama dengan orang lain yang tujuannya ingin menipu pembeli. Dia mengatakan, nanti kalau ada orang yang datang, kamu tawarnya lebih tinggi. Nah, lalu kemudian dia datang kepada orang yang sepakati tersebut, datang kepada penjual di saat tawar menawar itu, dia mengatakan, sudah, saya beli barang ini dengan harga 50, harga 70 ribu. Pihak penjual merasa tertipu. Oh, penjual, pihak pembeli merasa ditipu. Ya, termakan dia. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya, "Loh, ini ada orang datang tawar 70. Penjual menawarkan memberikan harga kepada saya 50, berarti 50 ini murah. Buktinya 70 ada yang mau." Nah, akhirnya termakan dia, sudah, saya beli 50 itu. Nah, setelah dia beli, selesai akad, dia pulang. Sampai di rumah misalkan diberitakan kepada dia bahwa Anda telah merugi dengan kerugian yang fahish. Harganya tidak seperti itu, harganya 10 ribu, 15 di pasaran. Nah, Anda cari di toko ini misalnya itu sudah 15 ribu, 10 ribu malah mungkin. Nah, 50 ribu sudah terlalu fahish. Nah, ini contoh saja. Nah, lalu kemudian dia mengalami kerugian yang sangat, maka boleh untuk kemudian dia datang kepada an-najis tersebut untuk kemudian meminta dikembalikan harga atau uang yang telah dia serahkan. Dia diberikan khiyar, boleh dia melanjutkan kalau dia mau, boleh pula dia membatalkan akad tersebut. Dan perbuatan najis ini perbuatan yang diharamkan, telah disebutkan hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW boleh mengatakan wala tanajasyu, dan jangan kalian melakukan najis. Naam. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, termasuk bentuk-bentuk an-najis, termasuk bentuk-bentuk an-najis misalnya seorang berdusta dalam hal harga barang tersebut. Seseorang berdusta dalam hal harga barang. Ketika misalnya penjual, seperti harga tadi, antara penjual dengan pembeli, penjual memberikan harga 50 ribu. Lalu kemudian dia berdusta. Ya, dia membelinya misalkan 10 ribu, dia jual 50 ribu, lalu kemudian dia berdusta kepada calon pembeli. Dia mengatakan, barang ini saya beli dengan harga 45 ribu. Saya cuma untung 5 ribu saja. Nah, ya, 50 ribu saya berikan kepada Anda. Nah, atau ada orang lain yang menawar tapi saya kasih Anda 50 ribu misalkan. Dia berbohong, dia berdusta. Maka ini termasuk bentuk an-najis, diharamkan. Nah, ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, bentuk-bentuk an-najis. Para ulama mereka menyebutkan an-najis perkara yang diharamkan dan memiliki beberapa bentuk. Memiliki beberapa bentuk. Sebagian mereka menyebutkan ada sekitar 3 atau 4 bentuk dari an-najis tersebut. Yang pertama, ini bentuk-bentuk an-najis yang diharamkan. Yang pertama, seseorang menambahkan harga barang, meninggikan harga barang, namun dia tidak menginginkan untuk membelinya. Namun dia tidak menginginkan untuk membelinya. Ini dilakukan agar bisa, ya, pihak pembeli tergoda, ya, untuk menambah harga tersebut. Untuk menambah harga tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi kita contohkan, ya, pihak ketiga dia menaikkan harga tersebut dalam rangka untuk menipu calon pembeli. Nah, ini an-najis, telah disebutkan contohnya. Bentuk yang kedua, yang sama juga merupakan bentuk an-najis. Ayatadhahara man la yuridu syira bi'ijabihi bisil'ah. Seseorang yang dia tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut, dia menampakkan kekagumannya kebagusan barang tersebut. Ya. Dia menampakkan kebagusan, kekagumannya terhadap barang tersebut. Wah, ini barang bagus ini. Ya. Barang bagus ini diberikan harga berapa Anda? Wah, sekian 50 ribu. Wah, sudah Anda beruntung ini. Ya. Harga ini, barang ini memang mahal. Di pasaran itu begini, begini, begini. Nah. Jadi dia menampakkan barang ini barang bagus. Ya, barang ini barang mahal. Ya. Pihak penjual mendapatkan harga tersebut itu sudah bagus, sudah murah. Nah. Sehingga pihak pembeli akan tertipu dengan bentuk seperti itu, sehingga dia akan terprovokasi untuk membeli barang tersebut. Nah, ini bentuk an-najis yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian bentuk yang lain, bentuk yang ketiga, pihak pemilik barang ataukah wakilnya atau yang menduduki kedudukannya mengaku dengan pengakuan yang dusta bahwa dia telah diberikan harga dari orang lain dengan satu harga tertentu. Dia telah diberikan harga dengan harga tertentu oleh orang lain. Ya. Adalah merupakan bentuk upaya biar pembeli membeli barang yang dia beli. Misalnya contoh, seperti contoh yang tadi kita sebutkan. Pihak penjual dengan pembeli, penjual memberikan harga 50 ribu kepada pihak pembeli. Nah, lalu kemudian pembeli menawar. Misalnya pembeli mengatakan, sudah saya beli 30 ribu saja. Lalu kemudian pihak penjual melakukan kedustaan. Dia memberikan pengakuan dusta. Dia mengatakan, kemarin saya ditawar 45. Atau sudah ada yang menawar di bawah ini dari Anda 45, tapi tidak saya beri. Nah, saya beri kepada Anda ini 50 saja. Nah, ya. Sudah ada yang tawar sebelumnya 45 tapi enggak saya kasih. Nah, padahal tidak ada yang menawar sebelumnya. Nah, tidak ada yang menawar sebelumnya. Dia melakukan pengakuan dusta bahwa dia telah diberikan satu harga, ya, tertentu, ya, agar kemudian mendorong pihak pembeli membeli barang yang hendi tawarkan tersebut. Ini juga termasuk bentuk an-najis yang dilarang. Nah, yang dilarang. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini bentuk yang keempat adalah termasuk bentuk an-najis yang berbahaya adalah terlalu bersandar dengan wasail as-sam'iyyah wal mar'iyyah wal maqru'ah. Ya. Nah, terlalu bersandar pada wasail sam'iyyah wal mar'iyyah wal maqru'ah ini berita-berita, ya, yang diberitakan baik yang dilihat ataukah yang didengar suara atau yang dibaca. Nah, yang menyebutkan si pensifatan dari barang tersebut yang tidak semestinya la tumatsilul haqiqah, ya, yang hakikatnya tidak seperti itu, tetapi terlalu ditinggikan. Naam, terlalu diangkat. Naam. Terlalu diangkat. Akhirnya ini menipu, menipu yang lain. Ya, menipu orang-orang. Jadi diberitakan satu produk, kemudian diberitakan sifat-sifatnya yang bagus, bahwa produk ini terbaik, memiliki keunggulan begini, begini, keutamaannya begini, naam, kelebihannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya pemberitaan seperti ini dijadikan sebagai sandaran, lalu kemudian mendorong orang-orang untuk membeli barang tersebut, padahal tidak semestinya, tidak sebenarnya, nah, tidak seperti hakikatnya. Akhirnya mereka dirugikan. Ah, yang seperti ini, an-najis yang seperti ini itu diharamkan. An-najis yang seperti ini juga diharamkan. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, beberapa bentuk an-najis ini disebutkan oleh Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Nah, sebelum kita lanjut, disebutkan dalam permasalahan ini adalah bentuk an-najis, mengangkat harga, mengangkat harga bagi seorang yang tidak menginginkan untuk membelinya, dan itu an-najis, dan itu diharamkan. Wala tanajasu. Ada permasalahan yang lain yang dikecualikan oleh para ulama, namun diperbolehkan. Yaitu al-muzayadah. Yang dimaksud dengan al-muzayadah adalah bai'us silah bainan nasi bi'a'la thamanin tasilu ilaihi, menjual barang-barang di hadapan manusia dengan harga tertinggi yang mampu dicapai. Dengan harga tertinggi yang mampu dicapai, itu muzayadah. Ada satu barang kemudian ditawarkan, ya, ada yang menawar, saya beli 50 ribu, yang lain juga menambah, saya beli 60 ribu, nah, yang lain menambah, saya beli 65, dan begitu seterusnya sampai pada batas harga yang terakhir yang mampu dicapai. Setelah terakhir tidak ada lagi yang menawar, maka barang itu dijualkan kepadanya dengan harga yang ditentukan tadi. Nah, itu apa namanya? Hah? Lelang, ya? Iya, itu namanya bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan sah tidaknya, apakah boleh atau tidak. Jumhur ulama diantaranya Ibnu Sirin, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Ahmad, Al-Thawri, mereka mengatakan jual beli seperti ini boleh, yajuz. Walaupun ada penambahan harga dari orang lain, namun masing-masing adalah orang yang menginginkan untuk membelinya. Demikian pula disebutkan dalam nas, nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya. Yang jelas pendapat yang pertama mereka mengatakan jual beli ini boleh. Jenis pendapat yang kedua, Al-Auza'i, Ishaq rahimahumullah, mereka mengatakan jual beli seperti ini makruh kecuali al-ghanaim wal mirats. Kecuali harta rampasan perang, demikian pula warisan. Warisan yang dijual ataukah harta rampasan perang yang dijual. Nah, itu baru diperbolehkan. Baru diperbolehkan. Ya, di antara dalil yang mereka jadikan sebagai sebagai hujjah hadis dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud, Ad-Daruqutni dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah SAW an yabi'a ahadukum ala bai'i ahadin hatta yadhara." Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang salah seorang kalian menjual kepada Rasulullah SAW melarang salah seorang kalian dia membeli ataukah dia menjual di atas sesuatu yang telah dibeli atau yang dijual oleh orang lain, ya, sampai dia meninggalkannya, sampai pihak calon pembeli atau pembelinya itu meninggalkan barang tersebut. Artinya tidak boleh seseorang menjual di atas jual apa yang telah dijual oleh orang lain, dan tidak boleh seseorang membeli atas barang yang telah dibeli oleh orang lain. Nah, misalnya contoh, ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Lalu kemudian mereka satu barang tersebut ditetapkan harga misalkan 50 ribu, masih saling tawar menawar. Ya, penjual menetapkan harga 50, pembeli mengatakan sudah saya beli 40 saja. Gimana? 40 saja saya beli. Nah, lalu kemudian misalnya ada orang lain yang ingin menjual atau membeli padahal transaksi itu masih berlangsung. Misalnya contoh, dia sebagai penjual, berarti penjual yang kedua. Penjual ini mengatakan sudah, kamu beli dari saya saja. Harga 40 saya kasih barang yang semisalnya. Misalkan dia sebagai penjual, dia mengatakan barang yang semisalnya saya kasih kepada Anda 40 ribu. Padahal tadi dia masih pihak pembeli masih bertransaksi dengan penjual yang pertama. Datang penjual yang kedua mengatakan sudah beli dari saya saja. Saya kasih 40 dengan jenis barang dan merek yang sama dengan apa yang Anda tawar. Ini dilarang. Ataukah misalkan dia mengatakan sudah beli saja sama saya 50 ribu saya kasih merek yang lebih baik. Ya, kualitas yang lebih baik dari barang yang dia jual. Dia sebagai penjual, ya, dia mengatakan kepada calon pembeli sudah 50 ribu yang dia tawarkan itu beli sama saya saja. Ya, ada barang yang jauh lebih baik, kualitas yang lebih bagus, ya, dari apa yang dia tawarkan dengan harga yang sama 50. Ini tidak diperbolehkan. Ini dia sebagai penjual yang menjual atas barang yang telah dijual oleh orang lain. Atau seperti halnya pembeli. Nah, seperti contoh yang kedua, misalnya pembeli. Contoh yang seperti tadi, penjual dengan pembeli saling menawar tawar-menawar harga antara 40 dan 50. Lalu kemudian datang pembeli yang kedua. Pembeli yang kedua mengatakan, padahal tadi akad masih berlangsung. Pembeli yang kedua mengatakan, sudah saya beli saja. Sini, kasih saya 5, padahal barangnya cuma satu. Beda kalau barangnya banyak. Barangnya satu. Dia mengatakan kepada pihak penjual, sudah, saya yang beli saja. Ya, ya, padahal yang tadi masih tawar-menawar. Dia mengatakan sudah saya beli saja dengan harga 50. Ah, ini terlarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yabi' ahadukum 'ala bai'i ahadin." Naam, jangan salah seorang kalian menjual ataukah membeli. Yabi' bisa bermakna menjual ataukah membeli apabila disebutkan secara mutlak, ya, terhadap barang yang telah dijual ataukah yang dibeli oleh orang lain. Hatta yadhara, sampai dia tinggalkan. Sampai selesai akadnya dia meninggalkan, baru kemudian boleh untuk ditawarkan lagi kepadanya dengan tawaran yang lain. Nah, lalu kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, illal ghanaim wal mawarid, kecuali ghanaim hatta ghanimah dan mawarid hatta rampasan perang. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah menunjukkan dua ini yang dikecualikan. Muzayadah, adanya tambahan harga. Nah, yang satu sudah menawar 60, yang ini menambah 65. Termasuk dalam larangan. Kata mereka enggak boleh kecuali dua ini. Pendapat yang ketiga, pendapat An-Nakhai, yang mereka mengatakan makruh hukumnya secara mutlak, enggak boleh sama sekali. Yang sahih, wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat jumhur ulama, yang mereka mengatakan boleh jual beli al-muzayadah. Boleh jual beli al-muzayadah. Dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, bahkan Al-Imamul Bukhari beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, bab bai'ul muzayadah, bab jual beli al-muzayadah. Ya, dan beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan ataqa gulaman an duburin. Ada seseorang yang memerdekakan seorang budak an duburin. An duburin maksudnya nanti kalau saya meninggal budak saya ini merdeka. Padahal dalam riwayat yang lain dia tidak memiliki harta warisan yang lain. Harta peninggalan untuk kerabatnya tidak ada kecuali budak itu saja. Cuma budak itu saja hartanya. Ketika dia mengatakan bahwa budak ini bebas ketika saya meninggal, berarti dia memerdekakan budak itu anduburin. Berita ini sampai kepada Nabi Sallam. Fahtaja, sementara keluarganya membutuhkan harta itu sebagai warisannya. Fa'akadahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengambil budak tersebut, beliau mengatakan, man yashari minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku? Yakni beliau menjadi wakil dari karib kerabat yang meninggal tadi. Beliau menawarkan budak tadi, siapa yang mau beli? Ya, nah, siapa membeli budak ini dari saya? Nah, lalu kemudian dibelilah budak tersebut oleh Nuaim bin Abdullah. Ya, lalu Nabi SAW menyerahkan budak itu kepada beliau dengan harga yang didapati tersebut. Nah, ya, ini masyhulih wahzunuzukullah. Para ulama mereka memasukkan hadis ini dalam bayul muzayyadah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan man yazid, siapa yang mau menambah harganya? Nah, siapa yang mau menambah? Ini menunjukkan bahwa bai'ul muzayyadah itu diperbolehkan dan ini yang dikecualikan dari an-najas. Bentuk yang ketiga dari khiyarul al-ghubn adalah ghubnul mustarsil. Ghubnu al-mustarsil, ya. Al-mustarsil yakni seseorang yang tidak mengetahui harga barang dan tidak mampu untuk menawar. Seseorang yang tidak mengetahui harga barang dan dia tidak mampu untuk menawar, sementara dia tertimpa kerugian yang besar, yang fahish. Misalnya contoh, ada suatu barang dijual di toko misalkan, harganya 100 juta. Nah, harganya 100 juta. Kemudian, jangan 100 juta terlalu besar. Misalnya harganya 1 juta. Harganya 1 juta. Nah, lalu kemudian anggap handphone misalnya harganya 1 juta. Lalu kemudian ada orang, anggap mungkin dia dari pedalaman, dari kampung misalnya baru ke kota, akhirnya dia belanja di toko tersebut. Pemilik toko lihat orang ini gak pandai dia, gak tahu harga barang dan tidak bisa tawar-menawar. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda ya dengan harga 50 juta. Subhanallah, 1 juta jadi 50 juta. Nah, karena si calon pembeli ini gak tahu harga dan tidak mengetahui harga barang, tertipu dia, ya sudah saya beli. Punya uang dia, kasih 50 juta. Nah, diambil misalkan barang itu handphone, bawa pulang dia. Sampai di rumah, kerabatnya, ya keluarganya yang orang kota melihat, kamu beli berapa 50? Waduh, rugi Anda. Ini harganya 1 jutaan. Nah, ini namanya al-mustarsil. Al-mustarsil, seorang yang tidak pandai menawar dan juga tidak tahu harga barang. Ketika dia tertimpa kerugian, maka dia diberikan khiyar, khiyarul ghubn. Boleh bagi kerabatnya mendatangi ya penjual tersebut, lalu kemudian, maaf, kerabat saya telah tertimpa kerugian, Anda memberikan harga terlampau jauh. Ini barang Anda, kembalikan uangnya. Nah, itu diperbolehkan. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, beberapa bentuk khiyar yang ada. Nah, sebelum saya lanjut, Ustaz Bumuti masih lanjut. Hah? Sudah selesai? Berarti saya Anda lanjut ya? Iya. Tidak apa-apa ini ya? Nah, masih ada sedikit khiyar. Waktu kita enggak cukup. Nah, kemungkinan hanya sampai besok insyaallah. Taib, ini khiyarul ghubn. Jenis atau bentuk yang keempat dari khiyar, khiyar tadlis. Bentuk yang keempat dari khiyar, khiyar tadlis. Nah, adanya khiyar disebabkan tadlis yang dilakukan. Yang dimaksud dengan tadlis adalah menampakkan barang yang memiliki cacat dengan penampakan yang selamat. Ya, menampakkan barang yang memiliki cacat dengan penampakan yang selamat, yang bagus. Ada satu barang, handphone misalnya atau mobil misalnya, masya Allah dimodifikasi dengan baik, ditampakkan dengan barang yang bagus, mungkin ditampakkan sebagai barang yang tidak pernah dipakai, jarang dipakai atau terawat misalnya, padahal berpenyakit. Nah, penjualnya tahu dengan penyakit tersebut, namun dia mentadlis calon pembeli. Nah, dia mentadlis calon pembeli, maka ada khiyar tadlis padanya. Ya, bentuk tadlis ini bisa dalam bentuk dia menyembunyikan aib dari barang tersebut. Dia menyembunyikan aib. Dia tahu barang itu punya cacat, barang itu ada kekurangan, tapi dia diam. Ini juga menunjukkan kepada kita dalam transaksi jual beli, yang paling diantara perkara yang penting yang harus ada pada penjual dengan pembeli, jujur. Ya, keinginan untuk saling memberikan manfaat kepada yang lain. Baik penjual demikian pula pembeli. Bukan hanya sekedar ingin meraup keuntungan yang besar. Nah, jangan sampai ada kekurangan pada barang yang dia jual, lalu kemudian dia menutupi aibnya, tidak memberitakan kepada pihak penjual, pembeli, dengan harapan biar harganya gak turun, biar kemudian jadi transaksinya, biar barang ini cepat laku, misalkan. Lalu dia menutupi cacatnya. Ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW beliau menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling berjual beli itu diberikan pilihan selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Apabila keduanya jujur, keduanya menjelaskan aibnya, menjelaskan cacat yang ada padanya, maka akan diberkahi pada jual beli yang dilakukan oleh keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bay'ihimā. Apabila keduanya berdusta, keduanya menyembunyikan aibnya, maka dihilangkan keberkahan pada jual beli keduanya. Masya Allah. Ini masya Allah ikhwazan wa zakumullah, sehingga seseorang ketika dia menyembunyikan cacat yang itu mempengaruhi nilai barang tersebut, ya, dengan pengaruh yang besar, yang berpengaruh, maka dia telah melakukan hal yang terlarang dalam jual beli. Sehingga ketika pembeli, ya, dia membeli barang tersebut dan dia tertipu dengannya, maka adanya khiyar bagi dia. Boleh untuk kemudian dia mengembalikan barang, membatalkan akadnya, boleh juga dia tetap melanjutkan atau meminta tambahan pengurangan harga dari aib tersebut. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari tadlis adalah an yuzawwiqaha wa yunammiqaha bima yazidu bihi tsamanu. Penjual menghias-hiasinya, menghiasnya, memodifikasinya, ya. Jadi barang itu barang yang mungkin berpenyakit dan seterusnya, kemudian dihiasi, diperbagus, diperindah, dipercantik oleh pemilik barang tersebut sehingga nampak baru, sehingga nampak barang ini lama enggak dipakai atau barang ini terawat misalkan dan seterusnya. Ya. Dia tidak menjelaskan. Akhirnya pembeli tertipu. Dia menyangka barang ini barang yang selamat dari cacat, ketika dia beli baru 2 hari 3 hari misalkan anjlok, misalkan rusak, misalkan dan semisalnya, ya. Nah, maka boleh baginya untuk kemudian melakukan khiyar tadlis tersebut, melakukan diberikan padanya khiyar, kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan akad yang telah dia lakukan. Ini masyarul ikhwa azan wa azakumullah. Kemudian berikutnya khiyarul aib. Khiyarul aib. Nah, khiyar aib maksudnya adalah khiyar yang ditetapkan bagi si pembeli disebabkan adanya cacat pada barang yang dia beli. Ya. Khiyar yang diberikan kepada si pembeli disebabkan adanya cacat pada barang yang ia beli, yang tidak diberitakan oleh pihak penjual atau tidak diketahui olehnya. Yang tidak diberitakan oleh pihak penjual dan atau tidak diketahui. Dia membeli satu barang, penjualnya mengetahui cacatnya tapi tidak memberitakan, atau penjualnya tidak mengetahui cacatnya, lalu kemudian setelah dia beli ternyata barang yang dia beli itu memiliki cacat, memiliki aib. Aib yang mempengaruhi nilai barang tersebut, ya, yang keluar dari batas normal, ya. Beda kalau aibnya itu tidak terlalu besar, ya. Cacat, kekurangan tidak terlalu besar, ya, mungkin goresan sedikit misalkan pada barang, misalkan ya namanya goresan sesuatu yang sangat sedikit. Kadang-kadang pemilik pun enggak mengetahui secara menyeluruh barang yang dia jual, ya. Nah, sehingga yang seperti ini terabaikan, tidak teranggap. Namun yang dimaksud di sini adalah jenis-jenis cacat yang mempengaruhi barang tersebut yang keluar dari batas wajar. Nah, dan ini kembali kepada ahlul khibrah atau uruf masyarakat setempat. Mereka kalau ketika menganggap bahwa yang demikian ini adalah sesuatu yang di luar batas, ya, yang bisa mempengaruhi nilai barang tersebut, maka diberikan pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan akad tersebut atau membatalkan akad yang telah dia lakukan. Namanya khiyar aib. Nah, jadi seorang ketika dia memiliki barang yang memiliki cacat, hendaknya dia tampakkan, hendaknya dia beritakan. Nabi SAW suatu ketika pernah beliau masuk ke pasar, dalam riwayat Imam Muslim, beliau dapati penjual makanan, ya, penjual makanan. Lalu kemudian beliau masukkan tangan beliau SAW ke dalam makanan tersebut, yakni mungkin gandum dan yang semisalnya. Gandum yang dijadikan sebagai bahan makanan, ya. Nah, dimasukkan, ternyata beliau dapati bagian bawahnya itu basah. Bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Nah, maka kata Nabi SAW, "Mahada ya sahibat ta'am, ada apa ini? Kenapa kok basah jualan ini?" Maka kata penjual tersebut, "Asabat husama ya Rasulullah, tertimpa hujan ya Nabi SAW." Maka Nabi SAW beliau marah. Beliau mengatakan, "Afala ja'altahu fawqat ta'am kay yarahun nas?" Ya. Kenapa engkau tidak menjadikan bagian yang basah ini bagian atas sehingga hal itu bisa dilihat oleh orang-orang yang mau membeli? Ya. Bisa nampak, bisa diketahui. Nah, lalu kemudian kata Nabi SAW, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu, maka bukan bagian dari kami. Ini menunjukkan bahwa menipu tersebut sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, menjual sesuatu, bagian luarnya ditampakkan yang baik, bagian dalamnya yang busuknya misalkan, bagian dalamnya yang berpenyakitnya misalkan, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu maka bukan bagian dari kami. Ini menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang diharamkan, sehingga ada khiyar bagi pihak pembeli tersebut untuk membatalkan akadnya atau melanjutkan. Kemudian di antara bentuknya juga yang disebutkan oleh para ulama adanya khiyar bagi bagi pembeli ketika dia membeli suatu barang dibangun di atas apa yang telah dia lihat di hari-hari sebelumnya. Apa yang telah dia lihat di hari-hari sebelumnya. Ketika dia membelinya ternyata dia dapati barangnya telah mengalami perubahan. Sudah berubah. Ya. Dia melihat satu barang misalnya di hari pertama. Nah, dia melihat, nah, dia cocok dengan barang tersebut lalu kemudian dia membelinya. Dia membeli pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya dia beli barang tersebut tanpa dia melihat, tanpa dia mempertimbangkan barang tersebut. Setelah dia beli, ternyata dia dapati bahwa sifat-sifatnya telah mengalami perubahan dari apa yang telah dia lihat, apa yang telah diketahui pada hari sebelumnya. Maka diberikan khiyar padanya. Nah, diberikan khiyar kepadanya. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, beberapa jenis khiyar, beliau menyebutkan yang lain, namun ini beberapa diantaranya yang beliau sebutkan dari adanya khiyar, ya, sehingga ketika penjual dan pembeli itu telah selesai akadnya, maka mereka menjalankan akad tersebut di atas keridhaan, ya, di atas kerelaan dari masing-masing mereka. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah terkait dengan permasalahan khiyar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Afwan, Ustaz, seseorang mempunyai barang itu hasil dari uang haram. Kemudian setelah masa berlalu, orang itu ingin memberikan barang itu kepada orang lain. Apakah boleh orang itu mengambil barang tersebut? Bagaimana kalau dia menjual dahulu dari penghasilan yang haram? Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kalau permasalahan riba telah disebutkan, seseorang yang tidak mengetahui hukumnya, ya, nah, falahu masalaf wa amruhu ilallah, faman jaa mau'izatan min rabbih fanta falahu masalaf wa amruhu ilallah. Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, sebelumnya dia enggak tahu, lalu kemudian datang nasihat kepadanya, datang peringatan, dia baca Al-Quran, ternyata dia faham, ternyata riba haram. Nah, sebelumnya dia gak tahu sama sekali. Kemudian datang peringatan itu dari Rabbnya. Datang Al-Quran, dia baca Al-Quran atau dia baca hadith Nabi SAW, atau nah, dia mendengarkan kajian, lalu dia mendengarkan nasihat tentang diharamkannya riba. Sebelumnya dia sama sekali tidak mengetahui. Maka Allah SWT menyebutkan, pamanja ma'idhatu min rabbi fantah falahu masalah, untuknya apa yang telah lalu, artinya itu miliknya, silakan ya. Naam. Wa amruhu ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Naam. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia berkelanjutan dalam permasalahan yang haram tersebut. Naam. Seorang yang dia dahulu misalkan memiliki penghasilan yang haram, dilihat kalau misalnya sebelumnya dia tidak mengetahui hukumnya, sebelum dia mengetahui lalu kemudian dia terjatuh dalam perkara yang haram, kemudian dia sadar, wallahu ta'ala alam bisawab, maka apa yang telah berlalu ya, dia berusaha untuk membersihkan hartanya tersebut dan apa yang dia miliki tersebut, wallahu ta'ala alam bisawab, silakan dia manfaatkan dengan syarat dia meninggalkan seluruhnya dan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat dan nasuha. Namun apabila seorang telah mengetahui hukumnya namun dia melampaui batas, sudah tahu bahwa riba itu haram tapi dia enggak mau peduli, dia lanjut saja dengan perkara yang haram tersebut. Nah, ya, akhirnya dia mendapatkan penghasilan dari perkara yang haram padahal sudah diketahui perkara itu perkara yang haram. Nah, ketika dia menginfakkan kepada orang lain ataukah bolehkah dia menjual? Ya, Allah Rasulullah SAW beliau menyatakan innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Artinya apa yang dia infakkan, apa yang dia belanjakan itu tidak tercatat, tidak teranggap suatu amalan saleh untuknya. Karena apa yang dia beri dibangun dari sesuatu yang haram. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kalau orang lain, bolehkah mengambilnya? Ketika orang lain misalnya menjual, dia misalnya melampaui batas, dia jual tetap barang yang haram tersebut, orang lain membelinya, apakah jual beli itu sah? Jawabannya, kalau dia tidak mengetahui barang itu dari barang yang haram, maka sah jual belinya. Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi. Beliau meninggal dalam kondisi baju perangnya tergadaikan di sisi seorang Yahudi, ya, dengan beberapa sok dari gandum yang beliau ambil untuk sebagai bahan makanan bagi kerabatnya. Padahal orang-orang Yahudi tidak terlepas muamalah mereka dari perkara yang diharamkan. Muamalah orang-orang Yahudi tidak terlepas muamalah mereka dari perkara yang diharamkan. Nabi SAW berjual beli dengan mereka, merohan dengan mereka, menunjukkan diperbolehkannya. Nah, ketika seorang tidak mengetahui asal hukumnya, asal barang tersebut, dan tidak perlu bertanya, barang ini kamu dapat dari perkara yang halal atau yang haram. Nah, hukum secara asal seseorang memiliki barang dengan jalur yang sah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Seseorang menitipkan sapi dan kambingnya untuk dikembangbiakan kepada pengelola. Keuntungannya nanti dibagi hasil. Namun, apabila sapi atau kambing hilang atau mati, maka pihak pengelola wajib mengganti. Apakah akad ini sesuai syariat? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang anda ketahui, ini ada dua macam di sini. Kalau bentuknya meminjamkan, ya, pihak pemilik kambing atau sapi ini meminjamkan, ini saya pinjamkan kepada anda sapi dan kambing untuk anda kelola dan seterusnya, nanti anda kembalikan yang semakna dengannya, ya, anda kembalikan jenisnya atau misalkan harganya, ya, yang penting saya pinjamkan kepada anda, ini peminjaman. Yang namanya peminjaman berarti keuntungannya atau kerugiannya itu diberikan kepada pihak pengelola. Dia yang mengambil pinjaman itu, dia akan mengembangbiakan. Kalau rugi dia yang menanggung, dia ganti. Kalau dia mendapatkan keuntungan, itu miliknya dia. Seorang yang memberikan pinjaman, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia pinjamkan. Ini peminjaman. Kalau bentuknya bagi hasil, itu namanya mudharabah. Bagi hasil namanya mudharabah. Yang namanya mudharabah ditanggung bersama, ya, sama-sama rugi dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, ketika pemilik modal misalnya menyerahkan sapi atau kambing. Ini Anda kelola kambing dan sapi ini kemambiakan, keuntungannya kita bagi 60-40, 30-70 misalkan. Contoh. Nah, maka kemudian dikembangkan. Seorang yang diberikan harta untuk dikelola, dia statusnya seorang yang amin. Seorang yang terpercaya, seorang yang amin, tindak tanduknya, tasarrufnya, tindakannya terhadap harta tersebut itu dipercayai. Ketika barang itu rusak atau hilang, bukan karena kesengajaan dia, bukan karena kelalaian dia, bukan karena melampaui batas dari dia, tidak ada hak untuk pihak pemilik barang meminta ganti. Nah, meminta ganti, gak ada ganti rugi. Kalau memang kerusakan tersebut bukan dari dia, bukan karena kelalaian, bukan karena melampaui batas, bukan karena keteledoran. Nah, kena musibah misalnya penyakit mati, atau kena misalnya petir naudzubillah kemudian mati misalnya, musibah, sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik tersebut untuk mengganti. Ketika ditetapkan kalau hilang atau rusak modal ini Anda harus mengganti, berarti itu pinjaman. Kalau pinjaman enggak boleh ada syarat tambahan, enggak boleh ada pemberian keuntungan padanya, maka ini termasuk bagian yang tidak sesuai syar'i. Wallahu ta'ala alamu bishawab. Nah, apabila seorang yang tidak mengerti harga dan tidak bisa menawar, tertipu harga yang tinggi, akan tetapi ia tidak meminta ganti rugi, bagaimana hukum dari si penjual yang mendapat untung terlampau tinggi? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau dia niatnya ingin menipu, pertama, kembali kepada niat dia. Kalau dia mendapatkan meniatkan untuk menipu, tentunya dia akan terjatuh ke dalam larangan. Man ghasya falaysa minni, kata Nabi SAW, siapa yang menipu dia bukan bagian dari kami. Nah, namun adanya khiyar tersebut ini menunjukkan bahwa akadnya sah. Ya, adanya khiyar tersebut menunjukkan bahwa akadnya sah, dikembalikan kepada pihak pembeli. Ya, dikembalikan kepada pihak pembeli. Kalau dia ingin batalkan, dia batalkan. Kalau tidak, dia tetap melanjutkan. Nah, sehingga apa yang menjadi dasar jual beli tersebut itu sah, walaupun tentunya kita katakan tadi, kalau memang dia ingin menipu, tujuannya menipu, ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih, tentunya dia akan terjatuh ke dalam dosa. Namun asal jual belinya adalah sah. Wallahu ta'ala al-misawab. Itu yang Anda ketahui. Tersisa satu pertemuan lagi insyaallah, karena tidak cukup waktu untuk kita sebutkan banyak, mungkin ini yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.